الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min sharri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah beberapa waktu kita tidak melaksanakan ta'lim, dan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bersama-sama kembali membahas syarah al-usul as-salasa. Tentunya ini merupakan suatu hal yang sangat penting kita pelajari, ikhwah sekalian, karena ini berhubungan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam. Terlebih khusus dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan, karena ya kita tidak mengetahui ya sedikitnya ilmu kita tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu sering kita mendengarkan bahwasanya tak kenal maka tak sayang, maka tak sayang maka tak cinta. Nah, kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dalam dari sisi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan ya merasakan pada diri kita adanya kecenderungan ingin berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi. Mereka tidak memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Baiklah jemaah sekalian, kita telah membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dari perkataan muallif, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi as-salati masail wal amalu bihinna. Ini kita sudah bahas yang pertama. Jadi diwajibkan atas setiap muslim dan muslimat untuk mengetahui tiga masalah ini dan mengamalkannya. Yang pertama kita sebutkan secara ya secara ringkas saja. Al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannata waman asahu dakhalan nar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita, namun Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita begitu saja. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan memberikan kita rezeki, tidak membiarkan kita begitu saja. Apa hasibatum annama khalaqnakum abasa. Ya, apakah mereka mengira kami menciptakan mereka senda gurau saja atau untuk bermain-main saja? Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala arsala ilaina rasula. Ya, mengutuskan kepada kita rasul agar kita mentaati dan mengikuti bimbingannya. Bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhalal jannah faman asahu dakhalan nar. Barang siapa yang mentaatinya maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang memaksiatinya ya atau membangkang dari perintahnya maka dia akan termasuk ya masuk di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini sepadan dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Maka para sahabat mengatakan faman ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang tidak mau masuk surga? Maka Rasulullah SAW menjawab faman ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk surga. Waman asani faqad aba, dan barang siapa yang membangkang atau memaksiatiku maka merekalah yang tidak mau surga masuk, merekalah yang tidak mau masuk surga. Ya kalau tidak masuk surga ya masuk neraka, naudzubillahi min dzalik. Ini yang pertama, dan ini setelah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Alaysa kadzalik? Nah. Kemudian yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah, anna Allah azza wa jal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yardha, tidak akan ridha ya, ayyushrak ma'ahu ahadun fi ibadatihi, tidak ridha untuk dipersekutukan dengan salah seorang atau siapapun dari makhluknya. La malakun muqarrabun, baik itu dari kalangan malaikat, ya dimulai dengan malaikat karena yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama kalau kita bermajelis ini jamaah sekalian, ya kita sudah ketahui keutamaannya, keutamaan bermajelis di antaranya adalah wa dzakarahumullahu fi man inda. Allah akan membangga-banggakan kita di hadapan para malaikatnya di penduduk langit jamaah sekalian. Jadi kehadiran kita ke majlis ini jamaah sekalian, ikhwah sekalian berbahagia, bukan karena ya yulzam ilaina. Ya, mungkin dikatakan oleh panitia tadi yang mengatakan ya diwajibkan atas ya mustawa khamis dan mustawa falis. Tapi ingat jamaah sekalian, keberadaan kita ini, tempat ini, apalagi mempelajari ya mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat membangga-banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Wala nabiyyun mursalun, setelah malaikat ada nabi, dan sampai nabi pun tidak boleh kita mempersyirikatkan Allah Subhanahu wa taala ya dengan nabi. Falkul abidun lillah, karena sesungguhnya semuanya itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Fallahu azza wa jalla innama yarda at-tauhid, Allah Subhanahu wa taala hanya meridahi tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yarda ayyubad wahdahu duna siwa, ya meridahi untuk disembah satu-satunya dari selainnya. Faman asyraka ma'allahi ilahan akhar faqad naqada al-ghayata al-amaliyah allati kullifa biha min khalqihi wa min ijadihi. Barang siapa yang menduakan Allah Subhanahu wa taala atau mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mengurangi atau mengikis tujuan penciptaan atas ya diciptakannya dia. Ya. Qala azza wa jalla annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kalian ya berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena harus diperhatikan yang mungkin agak keluar sedikit tentang ada namanya mahabbatu ma'allah dan mahabbatu lillah atau fillah. kalau mahabbatu ma Allah ini kesyirikan. Ya, mencintai Allah dan mencintai juga selain Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu ashaddu hubballillah wa minan nasi. Bagaimana ayatnya? Mayattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ini namanya mahabbatu ma Allah. Ya, tentunya ini dilarang, termasuk mahabbah kesyirikan, mencintai makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda halnya kalau mahabbatu lillah atau mahabbatu fillah, mencintai karena Allah. Ya, mencintai karena Allah, kita mencintai saudara kita, mencintai keluarga kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perbedaannya antara ma'a dengan fi atau li. Ya, makanya di sini disebutkan ma'a Allah. Karena orang yang musyrik itu, jamaah sekalian, ya, mereka yang menduakan Allah, menjadikan makhluk tandingan untuk Allah. Ya, meminta kepada Allah tapi juga meminta kepada selain Allah. Ya, itulah orang-orang musyrik, menduakan. Menduakan. Bukan hanya seperti orang Hindu menyembah selain Allah, betul itu musyrik. Ya, tapi musyrik adalah juga menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita sudah jelaskan juga pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita pindah pada masalah yang ketiga. Al-mas'alatu ats-tsalitsatu. Sekarang kita masuk pada masalah ini. Anna man wahhadallaha, bahwasanya siapa yang mentauhidkan Allah, wa ata'ar rasula, dan mengikuti rasul, wattaba' dinal Islam, dan mengikuti Islam, petunjuk Islam, la yajuzu lahu ayyuwaliya man haddallaha wa rasulah. Maka barang siapa yang mengaku mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mengaku mengikuti Rasulullah SAW dan mengaku Islam, la yajuzu lahu ayyuwaliya man haddallaha wa rasulah. Maka dia tidak boleh untuk berwala, tidak boleh loyalitas, tidak boleh berwala kepada orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qarib, walaupun ya yang membenci Allah itu adalah dari kerabat kita, kita juga harus berlepas diri dari mereka. Walau kana dhalika abahu au ummahu au akhahu au ukhtahu aqribahu. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum. Kalian tidak akan mendapatkan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaddun. Ya. Jadi al-wala itu adalah artinya wadun, saling berkasih sayang, saling mencintai. Ya, man haddallaha al-mawadda yuwadun. Ya, mereka saling mencintai. Ya, mencintai orang-orang yang membenci atau durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka adalah kerabatnya dari bapaknya atau anak-anak mereka. Nah, kemudian dalam ayat lain disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman, la tattakhidu aba'akum, janganlah menjadikan bapak-bapak kalian, wa ikhwanakum, dan saudara-saudara kalian, awliya, teman setia, sahabat atau berwala kepadanya, inistahabbul kufra 'alal iman, jikalau mereka lebih mencintai kekufuran daripada keimanan. Wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudz dzalimun. Barang siapa yang berwala kepada mereka, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Dalam surah Al-Maidah disebutkan, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang berwala kepada mereka, ya, maka dia termasuk bagian dari mereka. Ya. Fasluddin, asal daripada agama kita ini, jamaah sekalian, alladhi huwa min makna kalimat tauhid al-wala al-bara. Ya, dari asal daripada agama kita ini, ya, diantaranya adalah al-wala al-bara, adanya loyalitas dan berlepas diri. Iya. Apa maksudnya? Al-wala'u lil muslimin wa al-walil iman. Berloyal ya kepada orang-orang yang beriman dan ahli ya ahli mukminin wal iman, dan kepada perbuatan keimanannya. Perhatikan di sini dibedakan lil mukminin, kepada orang yang beriman, dan bil iman, dan kepada ya perbuatan iman itu sendiri. Wal bara'atu minal musyrikin wasyirk, dan berlepas diri dari kaum musyrikin dan kesyirikan mereka. Walihada yu'arrif ulama'una al-islam bi'annahu al-istislam lillahi bat-tauhid. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, Islam itu diantara artinya Islam adalah al-istislam. Apa artinya istislam? Tunduk kepada Allah, berserah diri. Ya, bukanlah orang yang mengatakan muslim sejati tapi tidak berserah diri kepada Allah, tidak tunduk dengan ya aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istislam, Islam dari kata al-istislam, berserah diri kepada Allah. Apa maunya Allah ya kita turuti. Apa yang Allah larang kita tinggalkan. Itulah namanya dikatakan muslim, istislam. Bukan sekedar pengakuan muslim. Iya, kalau ada orang muslim dan tidak mau salat berarti belum muslim yang sempurna. Iya. Belum menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan mengerjakan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Perhatikan ya. Istislam lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Ini makna Islam. Apalagi wal inqiyadu lahu bitta'ah. Menunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan yang melakukan kesyirikan. Naam. Ya, di sini Asy-Syaikh mentambih bahwasanya ada kalimat wal khulusu minasyirki wa ahlihi. Ya, ada dalam satu nas ya nasakh, artinya dalam satu matan ya disebutkan wal khulusu minasyirki wa ahlihi. Artinya ya Syekh mengatakan lebih afdal mengatakan al bara'a minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari syirik dan yang melakukan kesyirikan, daripada mengatakan al khulus. Sini sebenarnya hampir sama al bara'a dan al khulus, tapi al bara'a itu mencakup al khulus. Ya, bisa dibedakan ya, ini begitulah dalam bahasa Arab itu lebih kaya bahasa Arab itu. Ya, al-khulus itu biasanya cuma bermakna apa namanya? Artinya al-khulus lebih khusus maknanya daripada al-bara'ah. Kalau kita sudah mengatakan al-bara'ah, itu sudah mencakup al-khulus. Kalau kita mengatakan al-khulus, belum tentu mencakup al-bara'ah. Ya. Li'anna al-bara'ah tashmul al-khulus wa ziyada wa hiya al-muwafaqah. Naam. Karena al-bara'ah itu mencakup juga al-khulus. Liqaulihi sallallahu alaihi liqaulihi azza wajal, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa id qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, li abihi, ikhwas sekalian, dalam bahasa Arab itu bisa bermakna paman atau bapak. Makanya ulama kita berbeda pendapat apakah maksudnya Azar itu bapaknya Ibrahim atau pamannya. Ya, dari sinilah ulama kita berbeda pendapat. Ya. Pendapat tentang apakah misalnya bapak Rasulullah SAW itu kafir atau tidak kafir. Ya, dari kalimat bapak abi ini. Ya, seperti dalam hadis abi wa abuka fil jannah. Bapakmu dan bapakku di finnar, ya di neraka. Nah, ulama kita berbeda pendapat dalam menafsirkan hadis ini. Apakah maksudnya bapak adalah paman di sini atau bapak yang sesungguhnya? Karena Abu Thalib di neraka kafir. Abu Lahab juga demikian pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu ulama kita berbeda pendapat. Apakah bapak Rasulullah sallam atau ibundanya termasuk ya minal kuffar atau min ahlil fatrah? Ya. Karena dari sisi ini. Ya. Jadi terlepas dari situ kau sekalian, jadi kita harus memahami perbedaan yang seperti itu. Tidak boleh ngototan sehingga memecah belah umat gara-gara itu. Kalau kita mau mengatakan Bapak dan Ibu Rasulullah di neraka, ya silakan, tapi jangan apa namanya juga ngotot untuk kepada orang lain yang mengatakan ahli fatrah, karena mereka masing-masing punya dalil. Iya. Fama kana rabbuka wama kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Begitu ya. Kami tidak akan mengazab satu kaum sampai kami mengutus rasul. Dan ahlu fatrah itu jamaah sekalian, ikhwah sekalian, antara Nabi Isa alaihissalam kepada Rasulullah SAW sebelum diutusnya Rasulullah, mereka adalah ahlul fatrah. Ya, mereka adalah ahlul fatrah. Makanya ulama kita berbeda pendapat apakah ibunda atau bapak Rasulullah termasuk ahli fatrah atau bukan. Ya, berdasarkan dari ayat ini. Ya. Kemudian qala huna, maka dia mengatakan, Syekh mengatakan, la yajuzu liman wahadallaha, maka tidak boleh bagi orang yang mentauhidkan Allah, yang mengaku mentauhidkan Allah dan mentaati Rasul dan mengikuti ajaran Islam, untuk loyal kepada orang-orang musyrik. Ya, makanya ada di antara sahabat Rasulullah SAW yang sampai mau membunuh, ketika perang membunuh bapaknya. Ya, ketika turun ayat ini, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu, karena sudah beda akidah ketika terjadi perangan. Kemudian jamaah sekalian, ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al muwalatu ma'naha. Apa artinya al muwala? Antattakhidahu waliyan. Engkau menjadikannya wali. Apa itu wali? Bisa menjadi teman setia, sahabat, dan dia juga bisa berarti pemimpin. Ya? Bisa menjadi teman setia atau sahabat atau pemimpin. Ya. Pernah tersebar itu bahwasanya Quran telah diganti maknanya dengan mengatakan wali di sini ada teman setia, itu salah satu dari maknanya. Ya, salah satu dari maknanya. Nah, ketika sudah apa namanya dulu lagi viral tentang menjadikan orang kafir pemimpin, betul. Nah, termasuk dilarang menjadikan orang kafir pemimpin, tapi diantara juga wali adalah teman setia. Iya. Wa asluha minal walaya wal walayatu hiyal mahabba. Jadi al-muwala ikhwah sekalian artinya mencintai mereka. Mencintai mereka. Ya, mencintai mereka, al-mahabba asluha, asal daripada al-muwala itu dari kalimat al-mahabba. Al-walaya itu al-mahabba. Ya. Karena tidak mungkin kita menjadikan dia sahabat kalau kita tidak mencintainya. Ya. Qala azza wajal. Begitu juga dengan pemimpin. Ya. Kalau dia kafir padahal kita membencinya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita jadikan dia pemimpin. Jadi aslunya adalah mahabba di sini. Dalam satu riwayat disebutkan man ahabba lillah wa abghada lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyempurnakan keimanannya. Qala azza wajal hunalikal walayatu lillahil haqq, dalam surah al-kahfi, ay hunalikal mahabba wal mawadda wan nusratu lillahil haqq. Faslul mawala al mahabbatu wal mawadda. Jadi asal daripada muwala itu adalah, asalnya timbul daripada kecintaan, al mahabba dan al mawadda. Walihada istadalla biqaulihi azza wajal, oleh karena itu dia berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha. Jadi wajib istidlalnya adalah yuwadduna. Ya, yuwadduna adalah mencintai. Dalil tidak bolehnya menjadikan wali, teman setia, orang-orang yang membenci atau membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala atau menjadikannya pemimpin. Ini diantara salah satu dalilnya. Fafassara al-muwala bi'annaha al-mawadda. Maka diterjemahkanlah, ditafsirkanlah al-muwala di sini adalah al-mawadda. Wa hadha ma'nahu anna aslal muwala fil qalbi. Al muwala itu di dalam hati. Ya, terkadang orang ada namanya ya memuji-muji orang di luar Islam misalnya. Ya, memuji-muji dalam di luar Islam, tapi dalam hatinya ya tidak ada kecintaan kepadanya. Mungkin karena ingin mudahana. Mudahana itu ya yang memuji-mujinya, dan ini termasuk dilarang, al-mudahana. Ya. Ada namanya mudahana, ada namanya al-mudarah. Yang dibolehkan adalah al-mudarah. Al-mudarah adalah ikhwas kalian, ketika kita memberikan kedudukan seseorang agar dia tersadarkan atau masuk Islam misalnya. Kalau dia orang-orang kafir misalnya, kita menyebutkan kebaikannya di depannya misalnya, ya, tapi dengan tujuan supaya dia masuk Islam. Tapi kalau tujuan untuk meraih dari kehidupan dunia ini, maka itu namanya mudahana. Ya, bisa dipahami? Ya. Jadi mudahana itu yang terlarang, al-mudara yang dibolehkan. Bersikap baik kepada orang misalnya, ya, supaya dia mau sadar dengan apa yang dia lakukan. Itu namanya mudara. Tapi kalau dia bersikap baik tujuannya untuk dunia, mengambil dari kehidupan dunia ini harta misalnya dan sebagainya atau jabatan, maka itu namanya mudahana. Itu yang dilarang. Ya. Ini biasanya dalam masalah dakwah, fikud dakwah, al-mudahana dengan al-mudara. Wahia mahabbatu asyirki au mahabbati ahli syirki wal kufur. Jadi tadi dijelaskan bahwasanya kamu tidak akan mendapatkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai kesyirikan dan mencintai orang-orang yang berbuat musyrik. Ya, ini maksudnya. Fa aslud din, ya, asal daripada agama itu, anna man dakhala fi la ilaha illallah fa innahu yuhibbu hadhil kalima wa madallat alaihi minat tauhid. Jadi sebaliknya, ya, bahwasannya yang telah masuk ke dalam Islam dan mengucapkan la ilaha illallah, maka dia mencintai orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini. Ya, mencintai orang yang telah berislam. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, ya, barang siapa yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanannya. Jadi, ikhwas kalian yang berbahagia, di sini juga disebutkan, ya, fa idza qila, jikalau dikatakan bahwasanya al-wala wal bara fillahi huwa bima'na al-hub wal bughd fillah wa huwa bima'na al-muwala wal mu'adatu fillah. Jadi al-wala dan al-bara, ya, dimaknakan dengan al-hub wal bughd. Al-wala diartikan al-hub dan al-bara diartikan apa? Al-bughd, membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Bima'nan wahid. Ya, ini satu makna semua. Fa asluhu al-qalb. Maka asalnya dalam hati kita ini. Makanya ikhwas kalian, ya, sebagaimana yang telah kita pelajari di kelas terkhusus mustawa khamis, anwa'ul ibadah salasa. Ya, ada ibadah hati. Ya, ibadah hati termasuk mahabbah, roja, al-khawf, ya, ada mahab, ada anwa'ul ibadah, apa namanya? Al-ibadatu fi'liyah, salat, az-zakat, dan ibadah apa lagi? Al-qauliyah, zikrullah, syahadatu la ilaha illallah. Ya. Wa idza ahabbal qalbul mu'min sawra muwalian wa waliyan lil mu'min. Jikalau hati kita ini mencintai seorang yang beriman, maka kita telah bermuala kepada orang yang beriman. Ya, kalau ada timbul rasa cinta dalam hati kita ini, ya, kepada orang beriman, maka dia telah, ya, sudah termasuk berloyalitas kepada orang yang beriman. Ya. Dalam ayat disebutkan innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya wali-wali kalian yang pantas kalian jadikan wali, ya, penolong, teman setia dan sebagainya, Allahu, penolong kita, anta waliyuna, ya, penolong. Jadi wali itu termasuk diartikan wali, artinya penolong, anta waliyuna, waliyukumullahu wa rasuluhu, ya, dijadikan dalam acuan, dalam apa namanya, yang kita cintai termasuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, walladzina amanu. Ya, kalau kita mengambil tadi makna yang disebutkan Syekh di sini, kalau kita memaknakan wali di sini adalah al-hub, maka disebutkan bahwasanya sesungguhnya yang pantas kalian cintai adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan salat, wa yu'tuna az-zakata wa hum raqiun, dan yang mengeluarkan zakat. Wa may yatawalla Allah wa rasulahu wal ladina amanu, dan barang siapa menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai walinya dan orang-orang yang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka sesungguhnya golongan Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menang. Ai man yuhibbu wa yansurullaha wa rasulahu wal ladina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ai barang siapa yang mencintai dan menolong agama Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, maka itulah golongan Allah Subhanahu wa taala dan mereka termasuk orang yang menang. Ya, sekarang berpindah kepada hukum muwala. Amma hukmul muwala, adapun hukum daripada muwala, fa inna muwalatal musyrikin wal kuffar muharramatun. Jadi berloyalitas kepada orang-orang musyrik dan orang-orang kafir haram hukumnya. Wa kabiratun minal kabair, termasuk salah satu dosa besar. Wa qad tasilu bi sahibiha ilal kufri wal syirk, dan boleh jadi kalau dia sudah apa namanya meremehkan hal ini, bisa jadi ya dia masuk dalam kekufuran dan kesyirikan. Ya, wa li hadza dabbathaha al ulama'u bi an qalu, ya, maka ulama mengatakan, memberikan dawabit bahwasanya al muwala itu bi ismiha al-am ila qismain, secara umum muwala itu terbagi dua. Secara umum al muwala terbagi dua. Supaya kita tidak istijal dalam menghukumi orang, makanya ulama kita membagikan muwala ini menjadi dua. Ya, al-qismul awwal at-tawalli wa huwa alladhi jaa fi qouli azza wa jal wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ya, at-tawalli yang pertama, alladhi jaa fi qouli ta'ala wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, barang siapa menjadikannya atau berloyalitas kepada mereka, maka dia termasuk golongan mereka. Yuqalu tawallahu wali tawallahu tawallian fatawli maknahu mahabbatu syirk. Jadi di sini dimaksudkan apa? Mencintai mereka. Barang siapa mencintai kesyirikan dan orang-orang yang berbuat musyrik, maka dia termasuk golongan mereka. Jadi yang pertama di sini bermakna al-mahabba, mahabbatu syirk wa ahli syirk, mahabbatul kuf wa ahli kufr, wa nusratil kuffar alal ahli iman, dan menolong orang-orang kafir atas orang yang beriman, yang membantu orang-orang kafir memerangi kaum muslimin. Ya, ini termasuk qasidan duhuril kufr alal Islam. Tapi ingat, tujuannya dia membantu orang kafir memerangi kaum muslimin dengan tujuan agar kekufuran itu di atas keislaman. Ya, karena akan antum akan dapatkan nanti pembahasan apa hukumnya ya meminta tolong kepada orang kafir untuk memerangi orang Khawarij misalnya. Antum akan dapatkan ini. Baik. Makanya di sini disebutkan ya membantu orang kafir untuk memerangi orang mukmin, orang muslim. Tapi dengan tujuan apa tujuannya? Agar kekufuran itu di atas Islam. Bisa dipahami ya sampai sini? Ya. Nanti aku dapatkan insyaallah masalah itu. Bihadha dhabit, dengan dhabit ini, dengan kaidah ini, yattadih makna tawalli wa huwa kufrun akbar. Jadi kalau sudah seperti ini sudah termasuk kafir kufur akbar, kafir besar. Ya, wa idza kana min muslim fa huwa ridda. Kalau dia termasuk orang yang muslim, maka dia telah murtad. Naudzubillahi min dzalik. Tapi sekali lagi kalau sekarang kita tidak boleh bercepat-cepat atau bersegera atau istijal dalam menghukumi seseorang sampai kita mendatanginya dengan mengangkat subat-subat mereka dengan dalil dan sebagainya. Ya, tidak boleh kita langsung menghukumi, memponis seseorang sampai qamat al-hujjatu alaihi. Ya, dan ingat, ponis ini bukan pekerjaan kita. Ya, memponis seseorang bukan pekerjaan kita. Tapi secara umum kita berlepas dari diri dari orang-orang musyrik dan kesyirikan mereka, itu secara umum. Ya. Kemudian al-qismu tsani. Ya, bagian yang kedua. Al-muwalatu al-muharrama min jinsi muhabbatil musyrikin wal kuffar li ajli dunyahum. Jadi yang pertama tadi, ikhwas kalian, dia mencintai orang-orang musyrik dan ahlu syirk, ya, dan menginginkan dari itu mereka lebih tampak atau lebih berjaya dari kaum muslimin. Nah, ini jelas kafir kufur akbar, ya. Kemudian bagian yang kedua ini, dia mualah berloyalitas. Nah, ini kita sudah sampaikan tadi, ya, berloyalitas kepada orang-orang musyrik dan kafir li ajli dunyahum, untuk mendapatkan dunia dari mereka. Ini termasuk mudahana tadi, ya, berlemah-lembut kepada mereka, berkasih sayang kepada mereka supaya kita mendapatkan dunia dari mereka. Bisa dipahami perbedaannya, ya. Nah, kalau yang ini muharrama toban, ini haram tetap, ya, auli ajli karabatihim, atau dengan tujuan untuk menjalin kekerabatan dengannya. Ya, misalnya ada wanita Nasrani atau Yahudi, naudzubillah, atau bahkan mulhid tidak beragama, karena mencintai seorang wanita itu, naudzubillah min dzalik, dia rela untuk berlemah lembut kepadanya. Naudzubillah min dzalik. Aulau li nahwi dzalik. Ini ikhwas sekalian, itu bahayanya fitnah wanita, harus kita berhati-hati. Ya. Makanya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-istiqamah. Ya, jadi perbedaannya di sini Syekh membedakan dengan apa? Bagian yang kedua ini dia menjalin kekerabatan hubungan dengannya dengan tujuan untuk mendapatkan dunia dari orang-orang kafir tersebut. Ya. Wala yakunu ma'aha nusratun. Tapi ingat, tidak boleh ada padanya semacam untuk memenangkan mereka atas kaum muslimin. Nah, kalau sudah ada, ya, di dalam hati mereka, hati seorang muslim membantu orang-orang kafir atau berlemah lembut kepada mereka dengan tujuan memenangkan mereka atas kaum muslimin, maka ini sama dengan qismul awwal. Ya, bisa dibedakan, ya, antara yang pertama dan kedua. Yang pertama memang untuk menolong mereka atas orang-orang muslimin, untuk agar agama selain Islam itu bisa menjadi lebih tampak daripada agama Islam. Maka ini termasuk kufur akbar. Tapi kalau dia mendekatinya bermudahan dan sebagainya, maka tidak sampai kufur akbar, tapi ini termasuk dosa besar muharramatun. Inilah ulama kita, jemaah sekalian, sangat berhati-hati dalam menghukumi seseorang. Ya, sangat berhati-hati. Jadi kita tidak boleh melihat misalnya berita-berita dan sebagainya, kita langsung ponis ini mubtadi, ini kafir dan sebagainya, tanpa kita betul-betul, ya, ya, tasabbut dan sebagainya. Hati-hati, khusus kalian. Ini para ulama yang bagi seperti ini. Lalu kenapa kita baru belajar menuntut ilmu dan sebagainya langsung suka, sangat sangat suka memponis seorang tanpa tasabbut dan sebagainya? Wa hadhihi thalath masail min al-muhimmat al-'azimat. Al-ula. Jadi ada tiga hal yang harus kita ketahui dari setelah kita membahas yang tadi itu, ya. Karena kita sudah sebutkan tiga-tiganya, ya. Ya, tiga hal yang perlu diketahui seorang muslim dan muslimah dan beramal dengannya. Sudah kita sebutkan ketiga-tiganya, kan? Ya. Sekarang beliau sebutkan tiga hal yang penting. Ya. Al-ula ayya'lamal mar'u al-ghayata min khalqihi. Maksudnya beliau ini menyimpulkan dari apa yang disebutkan yang tiga tadi itu. Yang pertama adalah hendaknya seorang muslim mengetahui tujuan dari diciptakannya. Jadi manusia sebenarnya itu tahu apa tujuan diciptakannya, ya, tapi terkadang lupa apa tujuan diciptakannya, sehingga ya yalhaf fi ad-dunya, mereka tenggelam dengan kehidupan dunia ini. Ya, makanya perlu jamaah sekalian, ikhwah sekalian, ketika kita melihat masyarakat kita dengan ya mereka lebih apa namanya lebih tenggelam dengan urusan dunia, bahkan meninggalkan sholat dan sebagainya, kita ya ingatkan mereka tentang apa sebenarnya tujuan dia di dunia ini. Ya, wa idza alimal ghaya, jikalau dia sudah mengetahui tujuan hidupnya itu, ya'lamut tariq al musila liinfad hadhil ghaya. Kalau dia sudah tahu, maka dia akan mengetahui jalan bagaimana cara untuk mentahqiq tujuan ini. Ya, kalau dia sudah tahu tujuannya, maka dia akan berusaha mengetahui cara-cara untuk mentahqiq, merealisasikan tujuan ini. Kalau kita sudah mengetahui, ikhwah sekalian, bahwasanya tujuan kita untuk beribadah kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka kita betul harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, memberikan kita rezeki, ya, maka fala taj'alu lillahi andada, wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, ya, sembahlah Tuhanmu. Asania ayya'lam anna at-tariq wahida, ya, mengetahui bahwasanya salah satu atau satu-satunya jalan untuk merealisasikan hal tersebut, wa anna Allah la yarda asy-syirk, ya, untuk merealisasikan tujuan diciptakannya kita adalah apa? Kita harus mengetahui bahwasanya Allah itu tidak ridha untuk diduakan, disekutukan. Paham itu, ikhwah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan kami. Ya, beribadah semata-mata kepada kami, kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hatta bil muqarrabina indahu walladzina hum al maqamat al aliyah indahu la yarda ayushrak ma'ahu ahad. Ini cuma tambahan penjelasan bahwasannya sampai kepada yang makhluk yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak ridha untuk disekutukan, walaupun itu kalian bersekutu dengan malaikat. Ats-tsalitsa, kesimpulan yang ketiga, alla yakuna fi qalbil muwahhid, ya, agar tidak, ini tidak boleh ada di dalam hati seseorang yang mentauhidkan Allah dan mentaati Rasulnya, mahabbatul musyrikin wa ahli syirk, mahabbatul syirk wa ahli syirk. Tidak boleh ada di dalam hati kita kecintaan kepada kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Wa hadhis salas hiya usulul Islam bi ahadin al-i'tibarat. Nah, inilah tiga, ya, diantara usul atau usul daripada Islam ini. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian beliau melanjutkan, kita kembali ke matannya. I'lam arsyadakallahu bi ta'atihi. Ya, sekali lagi ini muallif, ya, mendoakan, ya, penuntut ilmu yang belajar, ya, ya'lam arsyadakallahu bi ta'atihi, ketahuilah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu untuk mentaatinya. Annal hanafiyata millata Ibrahim, annal hanafiyata millata Ibrahim, sesungguhnya al hanifiyah, agama yang lurus adalah agamanya Ibrahim alaihissalam. An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, ya, mukhlishan lahuddin, dengan ikhlas, sebenar-benarnya keikhlasan dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika, oleh karena itu, amarallahu jami'an nasi, Allah Subhanahu wa taala menyuruh semua manusia, wa khalaqahum laha, dan menciptakan mereka untuk itu, menciptakan manusia untuk apa? Tauhid. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma'na ya'budun yuwahidun, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa, dan yang paling ditekankan, ya, yang paling agung yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala, perintah yang paling agung yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, at-tauhid. Apa artinya tauhid? Ifradullahi bil ibadati. Ya, wa a'zamu ma nahaa anhu asyirk. Dan yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kesyirikan. Amalan yang paling agung yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amalan atau dosa yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kesyirikan. Jadi diddu tauhid asyirik. Ifradullahi bil ibadah. Hadha ta'rif rububiyyah au uluhiyyah? Uluhiyyah. Naam, ifradullahi bil ibadah. Wa makna rububiyyah? Ifradullahi ta'ala fi af'alihi. Ya, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam, ya, dalam perbuatannya. Al-anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliq wahdahu, al-mudabbir wahdahu, al-razik wahdahu. Hada huwa al-rububiyyah. Amai fradullah bil-ibadah huwa tawhid al-uluhiyyah. Ya'ni li'anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana falabudda an-na'budah wahdahu. Ma mana asyirk? Asyirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Nah, ini kita sebutkan tadi, syirik adalah menyembah Allah, menyeru Allah subhanahu wa ta'ala, tapi juga menyeru selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah namanya syirik. Makanya syarika adalah perusahaan. Karenanya, karena kenapa ada syarika dikatakan perusahaan? Karena pasti lebih daripada satu orang. Ya, tidak mungkin ada perusahaan kecuali kalau cuma seorang saja. Makanya syirik. Ya, syaraka, al-musyaraka, adanya keikutsertaan. Tidak mungkin cuma satu orang. Nah, makanya dikatakan syirik, menduakan. Ya, itu asalnya, ya. Seperti itu. Wa arju minkum an tahfaz hadzal matan. Taib, karena hadzal matan mali'an bil adillah. Naam, li'anna al-iman yahtaju ila dalil. La na'taqidu syai'an hatta yakunu fihi dalil. Tidak boleh seorang muslim meyakini sesuatu sampai ada dalil yang menunjukkannya. Ini sudah kita jelaskan dari awal pelajaran kita. Ya, bahwasanya orang mukmin itu ahlu sunnah wal jamaah meyakini sesuatu ketika ada dalil yang menunjukkannya. Ya, adapun selain ahlu sunnah wal jamaah, ahlu kalam, ya, mereka, ya, apa namanya, nanti meyakini sesuatu setelah melihat buktinya. Ya, yang masuk di akal mereka baru mereka yakini. Nah, itu apa namanya, perbedaan ahlu sunnah dengan, ya, selain daripada ahlu sunnah. Baik, sekalian kita cukupkan sampai sini dulu. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita pada pekan berikutnya. Namun pekan berikutnya saya akan masih safar. Kalau saya jadi safar besok, insya Allah mungkin ba'dal usbu, insya Allah. Sekali lagi diusahakan dihafal, ya tentunya kita hafal ini untuk kita ikhwah sekalian, ya karena kalau kita cuma mengandalkan pelajaran di kelas dan kebanyakan biasanya ya hati kita ini condong karena ikhtibar saja, ya makanya biasanya setelah ikhtibar itu ya hilang semua apa yang kita hafal, ya karena kita bukan, ya itulah perlunya keikhlasan dalam menuntut ilmu. Dan itu kita kami rasakan ikhwah sekalian, ya kami rasakan sendiri juga demikian, ya kebanyakan kami dapatkan faedah itu ketika bermajelis di Masjid Nabawi timbang di kelas, ya karena mungkin itulah hati ini terkadang condong ya ingin mendapatkan semua itu karena syahadah saja, ya makanya kita berusaha memperbaharui niat kita terus karena kita akan diutus ikhwah sekalian pulang kampung kita, ya apa-apa yang tinggal itu insyaallah itulah yang akan yang kita akan bawa dan terutama apa yang kita hafalkan, ya karena kalau kita ditanya nanti kalau mau lagi buka-buka buku ya itu susah lagi, tapi kalau ada yang kita hafal itu yang langsung muncul dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita kana fil asila ba'da al-subuh insyaallah.